Oh, mic-nya oh sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang dihafal hadis mana ya, Khan? Hadis mana ya, Khan? Nomor 1623. Masya Allah. Yang dari Sidayu. Ya Allah, menghafal Sidawiyun, menghafal Kumu. Yang dari Sidayu, Aywa, Ilyas, Abdullah dan kawan-kawan, wa ikhwanu. Mana Abdullah? Turrahman, Faitullah, Faiturrahman. Ya Allah. Yang dari Gresik, ashab Gresik, Gresik kota Cermi Menganti dan sekitarnya. Yang dari Surabaya, Allah Surabaya. Ini Abdullah, kakek itu. Surabaya Abdullah Harith. Yang dari Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Yang dari Jawa Tengah selain Jogja. Yang di atas maju ya. Yang dari Yogyakarta. Duh, moco. Yang dari Jabodetabek. Jabodetabek. Mana ini? Muhammad Ammar Alfiandi, Jan Alfer dan yang lain-lain. Nah, maju dia akhirnya. Itu orangnya. Yang dari Sumatera. dari ujung ke ujung Sumatera. Yang dari Bali, NTB, Sumbawa. Ini wonge. Tutuwa tiga sul Bali, Korek Bali, Sahil Bali. Antum namanya siapa? Oh baida, ya Allah baida. Insyaallah. Ini kok burungnya? Yang dari Sulawesi. Yang dari Maluku, saya katakan Maluku itu ada Ambon, ada Somlaki, dan sekitarnya. Mungkin Ternate, itu kan Maluku semua itu. Jaziratul Muluk, jazirah para raja. Papua. Oh iya, ada yang lupanya. Yang dari Kalimantan. Saya pilih lali Kalimantan ya. Yang dari Kalimantan, ujung ke ujung. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum fi kitabihi As-Sahih. Qala rahimahullahu ta'ala babu man lam yaqru bil Ka'bah wa lam yatuf hatta yakhruja ila Arafah wa yarji'a ba'da at-tawafil awwal. Bab man lam yaqru bil Ka'bah, seseorang yang tidak mendekat ke arah Ka'bah, yang tidak mendekati Ka'bah, wa lam yatuf dan tidak tawaf, yakni tawaf sunnah, hatta yakhruja ila Arafah, hingga dia keluar ke Arafah untuk manasik haji, wa yarji'a ba'da tawafil awal, dan dia kembali lagi tawaf setelah tawaf yang pertama. Jadi kembali untuk tawaf yang kedua namanya tawaf ifadah. Baik. Sebelum dijelaskan hukum yang diinginkan dalam bab ini, perlu dikasih gambaran barakallahu fikum bahwasanya orang yang datang ke tanah suci untuk ibadah haji. Ya, untuk ibadah haji. Ini ada dua keadaan. Yang pertama ialah yang datang ke Mekah. Belakos ke Mekah. Jauh sebelum manasik haji. Manasiknya kan tanggal 8 Dzulhijjah yaum tarwiyah. Dia datang misalkan Dzulqa'dah. Tadi awal Dzulqa'dah atau pertengahan Dzulqa'dah atau akhir Dzulqa'dah atau awal Dzulhijjah. Masih jauh dari manasik haji. Tergambar? Baik. Yang pertama. Yang dibahas sekarang ini adalah ketika dia sampai di kota Makkah, dia harus melakukan tawaf wajib. Kalau hajinya haji tamattu', maka dia mengerjakan tawaf umroh. Tahallul, selesai, nunggu sampai 8 Dzulhijjah untuk manasik haji. Kalau dia haji qiran atau haji ifrad, dia melaksanakan tawaful qudum. Tawaf datang ke kota Mekah. Tidak tahallul sampai selesai hajinya. Difahami? Pertanyaannya adalah, ketika dia menyelesaikan tawaf ini, entah tawaf umrah untuk tamattu atau tawaf qudum untuk ifrad atau qiran, apakah dia bisa melakukan tawaf sunnah sebelum manasik haji? Kan ada waktu kan? Jeda waktu sekian hari. Sebelum tanggal 8. Nah, pada hari-hari itu, apakah dia bisa mengerjakan tawaf sunnah? Ya, tawaf sembarang waktu. Tujuh putaran sembarang waktu dengan tanpa sa'i. Ataukah dia harus menunggu terlebih dahulu menyelesaikan hajinya? Kemudian baru bisa mengerjakan tawaf sunnah. Difahami tidak? Yang ini barakallahu fikum masalah pertama. Kondisi yang kedua, seseorang yang datang ke tanah suci untuk haji mendekati manasik haji. Dia datang ke Mekah misalkan tanggal 6 Dzulhijjah, 5-6 Dzulhijjah, 4-5-6 Dzulhijjah. Dalam kondisi tanggal 8-nya sudah manasik haji. Pekerjaan sama, kalau mutamati, haji tamattu, tawaf umrah. Kalau haji qiran atau ifrad, tawaf qudum. Sudah mepet dengan yang namanya manasik haji. Di sela-sela waktu tadi itu, apakah dia bisa mengerjakan tawaf sunnah? Barakallahu fikum. Ini kondisi, dua kondisi yang dialami Nabi kita Muhammad SAW yang kedua. Pada peristiwa Haji Wada, Nabi kita sampai di kota Mekah dari Madinah itu sekitar tanggal 4 Dzulhijjah. Beliau hanya punya waktu 3 hari di Mekah, tanggal 8-nya manasik haji. Difahami? Bab ini, antum perhatikan, bab seseorang yang tidak mendekati Ka'bah dan tidak tawaf sampai dia keluar ke Arafah untuk manasik haji dan kembali lagi setelah tawaf yang pertama untuk ifadah. Dari babnya menunjukkan apa ya, Pak? Di sela-sela waktu itu tidak melakukan tawaf sunnah. Difahami? Tidak mengerjakan tawaf sunnah. Ini pembahasan ada perbincangan di kalangan para ulama. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah berpendapat, seseorang yang berhaji, ya, yang datang ke Tanah Suci untuk manasik haji, dia tidak melakukan tawaf sunnah. Tidak melakukan tawaf sunnah hingga menyempurnakan hajinya. Paham dong? Hingga menyempurnakan hajinya dalam dua keadaan tadi. Terutama keadaan yang kedua tadi. Barakallahu fikum. Tayyib, yang lain berpendapat diperbolehkan. Diperbolehkan bagi dia untuk melaksanakan tawaf-tawaf sunnah. Tayyib, tanpa sa'i, tawaf sunnah 7 putaran kapanpun waktunya sambil menunggu waktu manasik haji. Tidak perlu menunggu selesai hajinya. Difahami? Ini pendapat yang kedua. Pendapat inilah yang rajih. Pendapat inilah yang rajih, yang sahih. Tidak mengapa bagi siapapun, bagi orang yang berhaji atau yang tidak, untuk melaksanakan tawaf-tawaf sunnah di waktu kapanpun di Ka'bah, walaupun belum mengerjakan manasik hajinya. Dipahami insyaAllah ya, dikarenakan keumuman hadis tentang masalah tawaf di waktu kapanpun, dan juga tidak ada larangan Rasulullah dalam masalah ini, sallallahu alaihi wasallam. Adapun tindakan Rasulullah, nanti akan kita baca hadisnya. Adapun tindakan Rasulullah SAW yang tidak tawaf sunnah, ini ada banyak ihtimal. Adapun tindakan Rasulullah SAW yang tidak tawaf sunnah sampai beliau haji, ada beberapa ihtimal, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah sengaja beliau tidak mengerjakannya karena khawatir diwajibkan. Paham ya? Masa itu masa-masa syariat, turunnya wahyu. Beliau khawatir kalau beliau mengerjakan tawaf sunnah sebelum manasik haji, khawatir diwajibkan. Dan itu akan memberatkan umatnya. Sehingga sengaja beliau tinggalkan supaya mereka tahu itu tidak wajib. Setelah wafatnya Rasul, kembali pada hukum sunnah, tidak ada masalah. Beliau adalah Nabi yang sangat mulia yang menginginkan kemudahan bagi umatnya. Ini yang pertama, ihtimal yang pertama. Ini disebutkan sama Al-Hafidz rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari. Ada ihtimal yang kedua. Ini disebutkan juga oleh para ulama zaman sekarang ini. Ialah dikarenakan kondisinya padat. Difahami ya? Kondisinya padat. Suasana di Mekah, terutama di Masjidil Haram, menjelang manasik haji itu sangat padat. Orang sudah berkumpul semua di kota Mekah, persiapan haji. Maka tidak tawaf sunnah memberi kesempatan kepada yang lain yang baru datang untuk mengerjakan tawaf wajibnya. Paham dong? Bukan karena tidak ada sunnahnya. Tapi karena ada ihtimal-ihtimal yang disebutkan tadi. Hada au hada. Difahami insyaAllah ya. Terutama di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ketika mendekati manasik haji, ini di luar pandemi ya. Kalau sekarang kemarin masih longgar banget. Di waktu normal, itu ketika mendekati yang namanya manasik haji, itu sangat padat yang namanya kota Mekah, apalagi di Masjidil Haram. Padat sekali ya Pak. Sehingga yang sudah mengerjakan tawaf wajib, baik tawaf umroh atau tawaf kudum, diminta untuk tidak banyak mengerjakan sholat sunnah, memberi kesempatan kepada yang lain yang baru datang untuk mengerjakan tawaf wajibnya. Walaupun tidak ada masalah bagi dia untuk mengerjakan tawaf sunnah. Barakallahu fikum. Difahami ini? Nah, barakallahu fikum. Muncul pembahasan yang kedua. Tadi dipahami ringkasnya? Ringkasnya, tidak mengapa diperbolehkan mengerjakan tawaf sunnah setelah dia mengerjakan tawaf umroh atau tawaf kudum sebelum manasik haji. Di tengah-tengahnya boleh dia mengerjakan tawaf sunnah. Hadza huwa rajih. Ini yang rajih. Rasul tidak mengerjakannya dua kemungkinan. Yang pertama, khawatir diwajibkan. Atau yang kedua, kondisi yang padat memberi kesempatan kepada yang lain yang belum mengerjakan tawaf wajib. Barakallahu fikum. Masalah kedua yang diangkat adalah mana yang lebih afdal ketika itu? Mengerjakan tawaf sunnah atau mengerjakan sholat sunnah? Paham tidak ya, Pak? Tawafkan 7 putaran. Ini yang lebih afdal, memperbanyak tawaf ataukah memperbanyak sholat sunnah di Masjidil Haram ketika itu? Jawabannya, Pak Nabtina Azzaikumullah, ada perincian sesungguhnya. Yang pertama, dilihat dari si niatnya dia ketika masuk masjid. Kalau niatnya dia masuk ke dalam Masjidil Haram untuk tawaf, maka tawaf afdal, cukup, tidak perlu mengerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid, langsung tawaf. Kalau dia masuk masjidnya dalam mereka itu duduk, maka dia mengerjakan salat tahiyatul masjid dan salat sunnah yang lainnya, dan mengerjakan yang namanya tawaf. Ini ditinjau dari maksudnya dia masuk masjid. Tinjauan yang kedua, dari sisi daerah asalnya. Kalau dia adalah orang di luar tanah suci, dari negara-negara yang jauh, tempat-tempat yang jauh, maka lebih afdal bagi dia untuk memperbanyak tawaf. Dianjurkan lebih afdal bagi dirinya untuk memperbanyak tawaf sunnah dibandingkan dengan sholat sunnah. Dikarenakan mereka jauh, jarang ketemu Ka'bah. Sementara orang-orang yang dari Mekah, yang sekitar itu, maka mereka afdalnya memperbanyak sholat sunnah, memberi kesempatan kepada orang-orang jauh untuk tawaf di seputaran Ka'bah. Afdal ya, kalau dia mengajarkan ada masalah. Paham tuh? Paham Ikhwan? Barakallahu fikum. Ketika dia mengerjakan semuanya, itu sempurna. Dia kadang tawaf, kadang sholat sunnah, tawaf lagi. Dikumpulkan dua-duanya, itu yang sempurna. Sambil melihat kondisi, ketika padat, maka dia utamakan sholat sunnah. Ketika ada kelonggaran pada tawafnya, maka dia bisa mengerjakan tawaf sunnah kapanpun di seputaran Ka'bah. Barakallahu fikum. Difahami ini? Globalnya, kita baca riwayatnya. Sebentar, pada kata-kata wayarji ba'da tawafil awal, dia kembali lagi setelah tawaf pertama. Jadi, orang yang mengerjakan jamaah haji, yang mengerjakan ibadah haji, itu ada dua tawaf. Tawaf pertama ketika baru datang. Kalau tamattu namanya tawaf umroh, kalau haji ifrad atau qiran tawaf kudum. Tawaf yang kedua ialah tawaf ifadah namanya ya Pak. Itu dikerjakan tanggal 10 Dzulhijjah. Bisa ditunda kapanpun sebelum dia pulang. Ini hukumnya rukun haji. Rukun haji. Kalau misalkan dia kerjakan sesuai dengan sunnahnya Rasul SAW, dikerjakan dengan 10 Dzulhijjah. Dari Arafah, bermabit di Muzdalifah, paginya dia melempar Jumatul Aqabah, kemudian cukur-cukur rambut, ganti baju, biasa langsung ke Mekah, tawifadah, dan menyembelih hewan kurban. Tanggal 10-nya. Itu lebih afdal. Kalau dia mengerjakan di tanggal 11, 12, silakan, bahkan boleh kapanpun sebelum dia pulang. Dan wajib dikerjakan, rukun haji. Sehingga dikatakan di sini, seseorang yang tidak mendekati Ka'bah, tidak pula tawaf sunnah, hingga keluar ke Arafah untuk manasik haji, dan kembali lagi setelah tawaf yang pertama. Ini kembali lagi untuk mengerjakan tawaf ifadah. Baru selesai haji, dia mengerjakan salat sunnah, tawaf sunnah, barakallahu fikum, dengan pendapat Imam Malik. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى ابن عقبة قال أخبرني كريب كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال dari Abdullah bin Abbas beliau berkata qadiman nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam makkah an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam datang ke kota Makkah untuk haji, haji wada. Fatafa, beliau tawaf, beliau tawaf. Nabi ketika itu haji qiran karena beliau membawa hewan hadyu dari Madinah dan memerintahkan para sahabatnya yang tidak membawa hewan kurban untuk tamattu. Beliau tawaf. Ini tawaf pertama. Wasa'a baina Safa wal Marwah, dan beliau juga mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau hajinya qiran cukup satu sa'i. Kalau dikerjakan di awal tawaf dan sa'i langsung, nanti ketika tanggal 10 Dzulhijjah cukup tawaf ifadah tanpa sa'i. Kalau di awal hanya tawaf saja tanpa sa'i, nanti ketika ifadah, ifadah plus sa'i. Itu yang qiran sama ifadah, satu kali sa'i. Kalau di haji tamattu, dua tawaf, dua sa'i. Ketika datang dia tawaf, sa'i. Nanti ketika ifadah, tawaf, sa'i lagi. Dua tawaf, dua sa'i itu untuk yang tamattu. Di sini beliau mengerjakan tawaf dan juga sa'i, Safa dan Marwah. Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, ini yang diinginkan, walam yaqrubil ka'bata ba'da tawafihi biha, dan beliau tidak mendekat Ka'bah setelah tawafnya itu. Hatta raja'a min Arafah, hingga beliau pulang dari Arafah. Ini balik untuk tawaf ifadah tanggal 10 Dzulhijjahnya itu. Ya, Rasul enggak mengerjakan. Jangan dipahami tidak boleh mengerjakan tawaf sunnah sebelum manasik haji. Enggak. Boleh. Rasul enggak mengerjakan, ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama, sengaja beliau enggak mengerjakannya khawatir diwajibkan. Atau yang kedua, karena kondisi padat memberi kesempatan kepada yang lain yang belum tawaf untuk mengerjakannya. Barakallahu fikum. Pada kata-kata tidak mendekati Ka'bah, itu juga ada ihtimal tidak sholat di Masjidil Haram. Ini ada ihtimal ya, kan? Tapi bukan berarti tidak boleh. Silakan ya, kan? Cuman dari prakteknya orang-orang sekarang ini, terutama orang Indonesia yang saya perhatikan, terutama untuk yang haji plus. Plus atau plus-plus atau super plus. Tayyip. Itu biasanya mereka tanggal 6 atau tanggal 7. Itu sudah keluar dari wilayah haram. Menuju mendekat ke arah Mina. Jadi sudah pesan hotel sendiri atau semacam apartemen. Untuk jamaahnya masing-masing di sana. Nunggu di sana. Bukan di hotel dekat ke Masjidil Haram. Menjauh. Wallahu a'lam, apakah mereka berpandangan seperti ini, memahami hadis ini berarti mendekati yang namanya haji, tidak mendekat ke arah Ka'bah. Wallahu a'lam. Itu bukan keharusan ya ikhwan, dikadangkan diperbolehkan bagi antum tawaf sunnah sebelum manasik, juga diperbolehkan untuk jamaah di Masjidil Haram sebelum manasik. Tetapi yang jelas tujuan utama mereka yang saya tahu adalah untuk mendekat ke Mina supaya tidak padat di dalam dalam tanah haram. Memudahkan mereka ketika tanggal 8 Dzulhijjah masuk ke areal Mina dengan cepat. Dengan cepat. Barakallahu fikum. Ini praktiknya sekarang. Kalau yang haji biasa ya diatur sama pihak pemerintah kita, biasanya mereka diminta untuk menuju ke Arafah langsung, malah bukan ke mana, bukan ke Mina, itu sudah tanggal 8 Dzulhijjah. Malam tanggal 8 langsung dibawa ke Arafah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal demikian. Wallahu a'lam bissawab. Paham enggak ini? Apa terlalu dalam ini fikirnya? Difahami insyaallah ya. Inti utamanya, diperbolehkan bagi Anda, wahai para calon jamaah haji, semoga bisa haji semuanya, amin ya rabbal alamin, dan yang tanah suci, ketika Anda selesai tawaf umrah, dan kebanyakan sekarang itu haji tamattu, umrah dulu baru haji. Ketika Anda selesai tawaf umrah, tahallul pakai baju biasa, sambil menunggu manasik haji, Anda diperbolehkan untuk mengerjakan tawaf sunnah, bebas kapanpun, 7 putaran. Juga bebas Anda bisa mengerjakan salat fardu sunnah di Masjidil Haram. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Afdal yang mana, tawaf ataukah salat sunnah? Secara tempat, orang yang jauh dari Mekah diafdalkan, lebih afdal memperbanyak tawaf daripada salat sunnah. Sementara yang orang asli sana atau yang tinggal di sana lebih afdal memperbanyak salat sunnahnya. Tapi ketika Anda menggabung kedua-duanya, itu lebih sempurna. Barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya. Apa sudah? Tuh, tahu-tahu 7:30 lebih. Masya Allah. Oh, cukup ya, biar pendek hadisnya ya. Iki, ngolek pendek berarti iki. Hayar insya Allah. Apakah tempat imam di Masjid Nabawi itu di Raudhah? Enggak. Ya di paling depan. Ada tempat imam, ada pintu khusus untuk keluar masuk di situ. Langsung keluar areal. Muadzinnya di atas, bawahnya Raudhah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Keutamaan berdoa di Raudhah luar biasa. Raudhah itu taman surga. Rasul mengatakan baina mimbari wa baiti rawdatun min riyadil jannah, antara mimbarku ini dan rumahku itu adalah taman-taman surga. Sehingga dijelaskan oleh para ulama kita itu tempat makbulnya doa. Ketika antum masuk raudhah, yang sangat dianjurkan memperbanyak doa di raudhah, makbul doa. Salat itu melihat kondisi. Kalau kondisinya longgar, memungkinkan untuk mengerjakan sholat, 2 rakaat sunnah. Barakallahu fikum. Nah. Raudhah, tahu Raudhah ya? Belum pernah ke sana? Mudah-mudahan bisa ke sana ya, Pak. Apakah orang-orang Nasara dan Yahudi di zaman sekarang masih dikatakan ahli kitab? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini, ikhwan. Pendapat yang pertama mengatakan mereka dikatakan sebagai ahli kitab selama belum dirubah-rubah kitab sucinya. Jadi zaman dahulu kala. Pendapat yang kedua mengatakan mereka masih dikatakan sebagai ahli kitab walaupun sudah merubah-rubah kitab sucinya. Dipahami? Ini yang rajih. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Salam, salah seorang mantan pendeta yang masuk Islam. Dikisahkan di situ barakallahu fikum terkait dengan masalah rajam. Mereka ada dua orang Yahudi, laki perempuan yang berzina. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, tapi mengatakan rajab hukumnya. Nah, mereka minta dibawakan kitab sucinya, disuruh bawakan. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, rajab. Suruh baca kitabnya itu. Nah, mereka membaca kitabnya, anggap ini kitab ya. Ayat rajam ditutupi sama mereka dengan tangan. Dibaca di atasnya dan setelah tangannya itu. Kata Rasulullah, ya Rasul suruh angkat tangannya itu. Diangkat tangannya ada ayat rajam di situ. Itu menunjukkan apa ya kan? Mereka juga sudah merubah-rubah kitab sucinya. Dan mereka tetap dikatakan sebagai ahli kitab. Sehingga pertanyaan ini berlaku dengan pendapat kedua yang kita rajihkan. Ketika mereka dikatakan sebagai Nasara atau Yahudi, mereka dikatakan sebagai ahli kitab, walaupun semerubah-rubah kitab sucinya. Ya, Nasara kalau sekarang meliputi Katolik dan Protestan. Ya, macam-macam mereka memiliki firqah, ada 72 firqah, 72 firqah, Yahudi 71 firqah. Dikatakan sebagai ahli kitab. Konsekuensi pendapat, ini yang pentingnya Evan. Bagi yang berpendapat bahwasanya ahli kitab sekarang bukan ahli kitab. Yahud dan Nasara bukan ahli kitab. Jika yang sudah merubah-rubah kitab sucinya, tidak boleh bagi seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab. Tidak boleh memakan sembelihannya. Paham tuh? Tidak boleh antum. Nah, bagi pendapat kedua yang antum merojekan, yang kita merojekan, saya pribadi merojekannya. Barakallahu fikum. Dan yang rajin insya Allah ada argumentasi hujahnya. Maka konsekuensi pendapatnya adalah diperbolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab. Yahudiyah atau Nasraniyah. Walaupun masih pada agamanya. Dengan ketentuan dia muhsana afifah. Jadi bukan perempuan jalang di pinggir jalan. Yang betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Orangnya baik-baik. Menjaga kehormatannya. Laki-laki muslim bisa menikahi mereka dengan tujuan untuk mengislamkan mereka dari dekat. Dan muslimnya kuat bisa mempengaruhi perempuan tadi. Dan juga sembelihannya mereka ketika menyembelih dengan nama dengan basmalah halal bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sudah? Cukup ya? Hah? Mau lanjut? Tafadhol. Al-Madin yu'adzin, barakallahu fikum. Bagaimana cara pembagian warisan dari 5 saudara, 3 perempuan, 2 laki-laki? Caranya gimana? Kalau cuma hanya ini dan mereka saudara kandung, maka laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau laki-lakinya 2, 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 3, perempuan 3, 7. Harga, harta dibagi 7, 3 perempuan 1, 1, 1, 2 laki-laki 2, 2. Barakallahu fikum. Banyak warisan? Baik, apa hukumnya ikan lele yang dikasih makan bangkai ayam? sebagian masyarakat ada yang meyakini kalau ikan lele yang dikasih makan bangkai itu haram. Di dalam fikih Islam itu ada yang diistilahkan dengan al-jallalah. Al-jallalah. Al-jallalah itu adalah hewan tayyib yang semua makanannya dari benda najis atau mayoritas makanannya dari benda najis. Itu enggak boleh dimakan. Dengan nassul hadis. Tayyib, solusinya adalah sebelum dia dikonsumsi, dia di apa namanya, di karantina, disendirikan, dikasih makan dulu barang-barang yang halal, diperkirakan yang haram-haram itu habis di perutnya, baru dikonsumsi. Itu kembali kepada ahlul khibrah, kepada yang ahli dalam bidang masing-masing. Kalau misalkan ikan, perlu berapa jam, berapa hari. Kalau ayam, itu berapa lama. Waha kata. Difahami insyaAllah ya, itu namanya jalalah. Adapun kalau makanannya kadang halal, kadang haram, tidak bisa dipastikan mayoritasnya, enggak ada masalah. Kumasal, dia sebagai hewan yang halal adalah halal. Yang berikutnya, kalau kita tidak tahu status hewan ini, jalalah ataukah bukan, maka kembali kepada kondisi yang dimakan. Kalau dia adalah hewan yang halal, dimakan, maka dimakan. Difahami insyaAllah ya. Maka dianjurkan sangat bagi pemilik hewan tadi, pemilik ikan tadi untuk mengerti bab ini supaya dia bisa memberikan yang halal bagi para konsumen-konsumen yang ada. Lele ini termasuk yang perlu diwaspadai. Seringkalinya kalau manual ya, mohon maaf. Lele dipelihara di taruh sepiteng ya kan biasanya. Tapi sekarang sudah bagus, cara pengelolaannya sudah menggunakan cara yang enak, yang bagus, dikasih makan yang halal. Itu lebih zen, lebih gurih rasanya ya. Al-Muhim dirinci dengan keadaan demikian. Jadi dikatakan mutlak haram, enggak. Dikatakan mutlak halal juga enggak. Dilihat kondisi keadaan dia masing-masing. Apa hukum menfotokopi sebuah buku sedangkan di sana terdapat kata-kata hukukut tabak mahfudah, hak cetak dipelihara gitu ya. Atau copyright, aduh bahasa Inggris ya, copyright, hak mengkopi. Untuk keperluan pribadi ataupun untuk dikomersilkan tanpa izin dari penerbit. Ada rincian juga ya. Kalau penulisnya masih hidup atau penerbitnya mungkin dijangkau, maka izin kepada penulis atau penerbit. Itu haknya dia murni. Diizinkan, ya Allah fotokopi. Kalau diizinkan, maka tidak boleh. Itu haknya mereka. Difahami? Kondisi yang kedua, penulisnya telah wafat, meninggal. Atau penulisnya, penerbitnya jauh. Antum susah itu menjangkaunya. Misalkan di Saudi sana, di Lebanon sana, di Mesir sana, buku-buku yang berbahasa Arab ya, gimana nyampe ke sana, bagaimana ngomongnya, bagaimana aksesnya, kamu gak ngerti. Dalam kondisi yang seperti ini, diperbolehkan hanya untuk satu poin, untuk pribadi dan Anda membutuhkannya, bukan untuk dikomersilkan. Kalau ongkos, apa namanya, ongkos wirawiri labas. Barakallahu fikum. Ini untuk memberikan uang jasa kepada yang kesana kemari fotokopi. Barakallahu fikum. Nah. Bicara afdal ya, yang asli. Asli. Asli. terpaksa ya fotokopi. Kalau zaman saya dulu masih seperti antum, ya sampai sekarang juga masih belajar ya. Itu ada era fotokopian, ada era asli. Ketika saya dulu di Jogja, di Negolan, itu era fotokopi. Susah untuk mendapatkan yang asli. Entah karena gak punya fotokopi, gak punya uang, atau susah kitabnya itu. Semuanya fotokopi. Itu masih ada di mata pas saya. Fotokopian semua, dari mulai buku yang dipelajari sampai buku-buku bacaan, itu fotokopian semua. Yang tipis, sampul biasa, sampai sampul cover, hardcover, itu semuanya ada. Yang polos, yang warna-warni, itu semuanya ada. Jogja tempatnya. Ada era asli. Nah, itu eranya ketika kita ke Yaman sampai sekarang ini. Asli. Nah, bukunya asli-asli. Ya, sesuai kemudahannya ya, kawan. Barakallahu fiikum. Bagaimana jika seseorang mati dalam keadaan tidak punya ahli waris sama sekali? Bolehkah ia mewasiatkan seluruh hartanya kepada orang lain? Kalau ini tidak boleh. Yang namanya wasiat itu sepertiga aja ya. Tidak boleh melebihi sepertiga harta. Al-thuluts kata Rasul. Sepertiga. Wa-thuluthu katsir. Itu sudah sangat banyak sekali. Dia bisa wasiat sepertiga. Selebihnya itu kembali kepada Baitul Mal. Dikasihkan kepada pihak pemerintah. Kalau dia memiliki kerabat untuk kerabatnya. Barakallahu fikum. Jam berapa itu? Afan Ustaz, terakhir saya umroh. Masya Allah, mubarak. Takabbarallahu umrotakum. Terakhir saya umroh, seluruh karpet sudah dirubah menggunakan warna hijau. Apakah seluruh karpet hijau terhitung raudhah? Ya enggak. Bukan patokan karpet, patokannya lokasi. Antara mimbarku dan rumahku itu raudhah. Bukan karpet hijau adalah raudhah. Faham tidak? Ini masjid haram masjid Nabawi. Kalau di masjid Nabawi hijau. Haram diganti hijau kemarin. Yang Nabawi seingat saya masih merah. Seingat saya masih merah. Tidak tahu. Antum terakhir kapan? Antum terakhir kapan? Siapa yang tanya ini? Antum terakhir kapan? Ya gak terakhir. Anak terakhir kemarin itu seingat saya Desember 2019. Berarti saya lebih tanya saya berarti ya. Gimana? Ya di raudhah karpet hijau gak pernah berubah. Tapi karpet di luar raudhah seingat saya yang Masjid Nabawi masih merah. Kalau di Masjidil Haram sudah hijau. Diganti karpet sudah hijau. Intinya bukan patokan dengan karpet ya, lokasi. Itu sudah lokasi sendiri sudah ya. Jadi di bawahnya temannya muadzin. Jadi kalau menghadap ke arah kiblat, mana kiblatnya ya, Pak? Ke arah sana ya. Jadi di depan di pojok sebelah kiri sana. Sebelah sana ya. Dekat itu sudah raudhah, makamnya Rasul, pintu sebelah sana, pintu pintu bake sana. Ini tempatnya imam. Sebelah sana pintu ziarah. Maksudnya dari sebelah sana ziarah ke makam Rasul. Kalau ke raudhah di pintu setelahnya lagi. Pintu as-siddiq masuk ke dalam. Itu khusus. Jadi bukan patokan hijau gitu ya kan. Atau merahnya sebuah karpet. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Mana yang lebih afdal? Haji tamattu' atau ke haji qiran? Secara umum tamattu' lebih afdal. Karena Rasul memerintahkan. Bahkan pendapat sebagian fuqaha kita mengatakan wajib tamattu. Tapi yang Pendapat jumhur mengatakan semuanya boleh. Tamattu boleh, qiran boleh, ifad boleh. Secara umum tamattu lebih afdal. Barakallahu fikum. Qiran itu bagi yang membawa hewan hadyu dari rumahnya. Gitu ya. Kalau enggak bawa, maka dia tamattu. Atau dia ifad. Kalau kondisi sangat mepet, dia nyampe ke tanah suci, sudah mendekati manasik. Langsung haji dengan tanpa umrah. Barakallahu fikum. Ini pentingnya apa ini? Pentingnya belajar ilmunya sebelum berangkat ke sana. Apakah ada ketentuan pembolehan semir bagi yang sudah beruban? Ketentuan yang pertama, tidak boleh warna hitam. Itu nas hadis. Wa wajtanibus sawad, jauhi warna hitam. Barakallahu fikum. Sehingga bisa warna yang lain, tapi umumnya menggunakan henna. Sehingga warnanya itu hitam ke merah-merahan. Yang kedua, yang dirubah itu yang beruban. Jadi bukan rambut hitam dibikin blonde gitu. Enggak. Tapi itu hitam yang dirubah warna putih uban. Itu yang dirubah menjadi dirubah dengan warna yang lain selain hitam. Biasanya menggunakan henna. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam bisawab. Yakfi ikhwanak kafilahuna subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين فضل حفظكم الله.